Emang enak Bu, insya Allah makin kita jaga, harusnya kan untaian kata tuh bagai untaian mutiara. Setiap butir tuh indah, tertata rapi, berharga, berbobot. Subhanallah, itu pun dicatat oleh malaikat. Benar-benar kasihan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak tentu ya, supaya adil. Yang berbicaranya banyak tapi kosong, itu tidak akan menambah kewibawaan, apalagi bicaranya banyak dan menyakiti. Itu bisa tekor di akhirat nanti ya. Mungkin pernah mendengar hadis tentang muflis ya, orang yang bangkrut. Di dunia banyak pahala, di akhirat juga bawa pahala, tapi ketika ditimbang tekor, defisit, bangkrut. Kenapa? Karena aktivitas menyakitinya sangat banyak.